Mana tadi? Oh, sebenarnya. Nah ini. Ini bertuliskan Arab dan di sini juga sudah saya terjemahkan bahasanya ke Indonesia. Ya. Nah, kita lanjut. Ketika datang ke Indonesia bersama dua saudaranya, saudara sepupu. Yang pertama namanya Abu Hurairah, kemudian tinggal di Mojokung, dijuluki Sunan Mojokung, dipanggil orang Jawa Burereh. Karena orang Jawa itu kalau ngomong Arab itu banyak keliru-keliru. Abu Hurairah jadi Burereh. Ya. Ya, saudara satunya lagi tinggal di Gresik namanya Ali Murtadha. Coba dipanggil lagi-lagi sama orang Jawa apa? Ali Murtolo. Makanya kalau ada orang namanya Murtolo itu aslinya Murtadha. Yang dijuluki oleh orang Sunan Gresik, bukan Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada dua ya. Nah, inilah nanti yang akhirnya bergelar Sunan Mojo Agung. Nuh, ada, ikut kumpul. Dan ini orsinil, akurat, otentik, dijamin 100% benar. Karena asli tulisan hasil Sarasian ketika itu. Diprediksi tahun 1500-an. Karena wafatnya Sunan Giri itu 1525. Kaping tiga Pangeran ing Cirebon, berarti Sunan Gunung Jati yang hadir. Kaping empat Pangeran ing Kalijogo, ini Sunan Kalijogo, Sunan paling antik, ya, banyak kelebihannya dan bahkan karomahnya setingkat bahkan lebih hebat daripada para nabi menurut orang Jawa. Ya coba bisa haji ke Mekah dengan renang. Masya Allah. Itu coba. Ada enggak orang Palembang yang haji renang? Itu. Masya Allah. Akhirnya nyampe Samudra India ketemu Nabi Khidir. Nah itu Masya Allah. Ada. Kaping lima Syekh Bentong. Syekh Bentong ini anaknya Hasanuddin. Hasanuddin itu dari Jeddah, kemudian bikin pesantren bikin pesantren di Karawang, dijulukin orang Karawangan Syekh Umul Qura karena hilang umunya tinggal Syekh Qura. Itu punya anak Bentong, ikut dalam Sarasian ini, namun di akhir hayatnya dia melanjutkan dakwah di Malaysia. Makanya di Malaysia itu ada daerah namanya Bentong. Itu ada di sana. Bahkan menjadi nama antum kalau Kuala Lumpur masuk ke UI itu ada Bentong menuju sana. Karena daerah Malaysia, daerah mana itu Singapura itu dulu tempat transit paling bagus terutama di Malaka bagi ulama-ulama yang mau ke Sumatera ke Jawa. Kan begini, pepeta datangnya Islam dari Arab itu kan tiga, langsung dari Mekah, dan inilah yang sejak awal. Kenapa? Karena pertama kita punya analisa yang sahih akurat yaitu Al-Quran. Orang Arab terutama Mekah punya tradisi sejak zaman lama sebelum Islam datang, di mana mereka melakukan pelancongan dagang yang volumenya itu internasional, yang sampai direkam oleh Allah liila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i wasayf. Ya, dalam tafsir banyak ulama, mereka itu memang perginya pada waktu musim dingin ke Yaman karena di sono panas sehingga tidak terlalu dingin. Musim panas ke Syam karena daerahnya sangat dingin. Ini mencari apa? Tidak lain adalah komoditas Nusantara, komoditas Hindia Timur. Di antara komoditas yang paling populer adalah kapur. Nah, Masya Allah. Kapur ini di mana? Di Barus. Barus itu mana? Medan. Bahkan surat Raja Sriwijaya yang dikirimkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, masya Allah, hebat nih orang Palembang, ngirim surat ke Arab. Bukan Palembang sekarang, dulu. Sekarang mencemen. Kebesaran nenek moyang antum bukan buat bangga-bangga, harus ditiru. Zaman sakmono lo mas, belum ada pesawat, dia berkirim surat. Sayang ini apa ini anak kasih kesimpulannya. Jadi di situ bunyinya, ini saya temukan di dua kitab. Dan kitab ini sama-sama ditulis abad yang satu abad 2 Hijriah, yang satunya abad 3. Jadi sangat lama juga. Abad 2 sama 3. Yang pertama kitab Al-Iqdul Farid karya Ibnu Abdul Rabbi Al-Andalusi. Andalusia di mana? Spanyol. Antum pernah ke sana enggak? Podo. Ya, sama. Sama belumnya maksudnya. Sebentar. Alhamdulillah. Baik. Di situ disebutkan min Malikil Hindi, surat dari Raja India. Karena memang seluruh Indonesia dulu sebelum ada nama Indonesia, nama India. Makanya ketika Belanda saat VOC dibubarkan karena dirundung korupsi, dibubarkan oleh pusat India tahun 1799. Maka membuat negara namanya apa? Hindia Belanda. Gitu. Makanya memang saya setelah membaca sejarah mengamati Indonesia itu memang negara yang paling bagus untuk sekolah korupsi. Yeah. Belanda pun kesini korupsi Pak, masya Allah. Hebat. Padahal masya Allah di sana itu kesini itu pinter korupsi, masya Allah. Belanda akhirnya dibubarkan buat nama dan negara itu India Belanda. Bahkan Indonesia itu usulannya Cokro Aminoto yang mensosialisasikan Ki Haji Agus Salim. Pertama kali nama Indonesia mencuat ketika Ki Haji Agus Salim yang fasih berbicara 9 bahasa. Bahkan ketika berbicara pidato bahasa Belanda, orang Belanda pun kalah. Enggak mengira kalau ini orang Indonesia. Sampai orang Belanda saja ditanya bahasa ini enggak ngerti. Yeah. Nah, ketika itu dia mengusulkan awalnya Malaysia. Karena terdiri dari semenanjung pulau-pulau yang balak, Malay. Kemudian lebih disuatkan Indo karena di sana banyak suku-suku sehingga Indonesia itu. Nah, di sekalian surat itu min Malikil Hindi dari Raja India. Namun di dalam kitabnya Al Hayawan Jahid ditulis di situ min Malikisin dari Raja Cina, dan ini tidak bertentangan karena cikal bakal kerajaan Sriwijaya adalah biksu-biksu agama Buddha yang datang dari Cina mengungsi ke Sriwijaya. Sama, makanya orang-orang Palembang itu sulit untuk membedakan mana pribumi mana Cina. Muka antum aja juga kayak Cina, ya kan? Mungkin turunan dulu campur. Karena memang sudah lama. Nah, ini sekalian setelah itu dari Raja India yang memiliki yang anak seribu raja, maharaja, didampingi permaisuri anaknya seribu raja, memiliki kandang gajah jumlahnya seribu gajah, yang istananya terbuat dari emas perak di antara dua sungai. Kalau ini berarti bukan India yang sono, Bangladesh enggak. Yang dimaksudkan sungai apa? Sungai apa mas? Loh, antum enggak ngerti? Orang sungai Musi sama sungai Batang? Nah, makanya ahli sejarah memprediksi terletak istana Sriwijaya itu hampir mendekati Jambi. Nah itu. Makanya ketika saat dikalahkan atau saat Majapahit runtok, maka Sriwijaya itu pecah menjadi tiga, Palembang, terus kemudian satunya lagi Pagaruyung, satunya lagi di Jambi. Itu Pagaruyung yang terkenal dengan raja yang pertama masuk Islam dari Hindu-Buddha, yaitu Aditya Warman. Ya, yang dimitoskan oleh orang itu apa, Sumatera, kenapa muncul nama Minangkabau, karena Jawa sama orang Minang adu kebo. Ya, kemudian ternyata walaupun kebunya orang Minang itu kecil, ya, ternyata bisa mengalahkan kebunya orang Sumatera yang gede dengan cara sebelum diadu dilaparkan 2 minggu. Enggak dikasih minum. Akhirnya ketika nemukan kebo yang susunya melunduk begitu, wah, langsung diserang, dihabisin, disodok karena di sininya dikasih tanduk besi, coblos perutnya jebol. Akhirnya kalah kebo Jawa, menang kebo Sumatera, menang Kabau. Nah, itu. Arias, kerbaunya menang karena orang Minang itu enggak bisa ngomong R, jadi menang Kabau. Itu. Arjen menang kerbau. Itu mitos ya, enggak usah dipercaya. Ya, biar antum melek aja. Ya. Ya namanya aja mitos, itu dongeng. Biasanya ciri-ciri dongeng katanya Bapak Profesor Dr. Kunto Wijoyo 2. Ketika seorang yang pendongeng bercerita ditanya 2 enggak bisa jawab. Kapan terjadinya? Siapa pelakunya? Itu. Kalau enggak bisa jawab, ya dongeng. Makanya sejarah adalah kemampuan untuk mengungkapkan apa? Tahun, ya, kapannya. Yang disebut memoris. Memoris itu kaitannya dengan waktu. Ya. Temporial, temporarinya itu yang penting. Sekarang bicara masalah perang, umpamanya Uhud, kapan? 2 Hijriah, sejarah. Kalau sekarang ditanya, kapan perang Paregreg? Tahun 1404 sampai 1406, sejarah. Kapan perang Brontoyudo? Enggak ngerti, oh berarti mitos, itu wayang mas. Nah itu kan gitu, ya. Oke. Okay. Gimana? Menarik atau dihentikan ini, Pak? Diterusin enggak? Jangan-jangan antum masuk ke dalam orang yang enggak senang sejarah. Karena memang betul di Indonesia itu sekolah pelajaran yang paling enggak disukai sejarah. Makanya kalau ada anak masuk universitas ditanya, "Dek, mau masuk jurusan apa?" Sejarah. "Lah, Mas, Mas. Dibiaya kuliah mahal-mahal kok malah melajari orang mati." Udah. Gratis saja enggak mungkok saya. Padahal Masya Allah katanya ini Ibnu Khaldun bahwa sejarah adalah ilmu paling bergengsi. Ya, ilmu paling bergengsi. Kenapa alasannya? Sejarah merupakan mazhab keilmuan paling bergengsi. Faedahnya sangat banyak dan sasarannya sangat mulia karena dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat terdahulu, jejak hidup para nabi dan tata kelola pemerintahan serta dasar kebijakan politik para raja dengan tujuan agar kita bisa mengikuti jejak mereka. Bahkan setiap ilmu butuh sejarah, tapi sejarah belum tentu butuh ilmu itu. Sekarang ahli tafsir, untuk menjadi ahli tafsir yang hebat kalau tidak menguasai sejarah sulit. Bagaimana dia akan mengupas tentang Suratul Kahfi secara baik kalau dia tidak menguasai sejarah Zulkarnain dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke Sriwijaya. Ini gimana? Setuju Sriwijaya? Oke. Lanjut isi surat tersebut. Dari Raja India tadi bla bla, memiliki istana yang terbuat dari emas dan perak, yang diapit oleh 2 sungai, berarti di antara 2 sungai, yang sungai itu menghasilkan pohon besar, kayu wangi, dan kapur bau wanginya sejauh 12 mil. Masya Allah. Bau mas. Hebat itu. Kekayaan utama Palembang dulu adalah kapur. Sehingga orang Arab bukan hanya zaman Rasulullah, disinyalir oleh beberapa ahli sejarah, utusan Nabi Sulaiman pun datang ke Barus untuk cari kapur. Utusan Fir'aun pun datang ke Barus untuk cari kapur untuk kepentingan muminya raja-raja Fir'aun. Karena mumi gak mungkin jadi kalau tidak dikasih kapur. Ya kan, prosesi mumi itu kan hari 1, 2, 7 diperayakan 100. Setelah pembalseman selesai, untuk mengawetkan jenazah dikasih apa? Lempengan-lempengan kapur. Jadi kapur itu komoditas yang dihasilkan dari kayu-kayu. Setelah dibelah itu kristal-kristal keluar akibat proses alami. Ya, cuman sekarang sudah disintetiskan karena sudah punah. Itu pun masih diberi nama kapur Barus. Makanya hadirin sekalian, saking bagusnya Rasulullah SAW pun merekomendasikan untuk perawatan jenazah. Disuruh ngasih apa? Jenazah. Kapur. Makanya Rasulullah pun sudah kenal medan. Ya kenal. Ini dari, dan gak mungkin pak di Mekah Madinah itu ada kapur. Karena kayunya di mana? Cuman ada kurma. Itu, dan antum jangan anggap kapur ini kapur nginang ya, itu batu itu. Ini kapur Barus. Nah, yang hebat lagi hadirin sekalian, ya. Komoditas ini dituturkan oleh Allah menjadi komunitas, menjadi nikmat surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Dan tidak mungkin pak, barang-barang dunia ini diadakan Allah di akhirat, di surga, kalau nikmat itu tidak hebat. Contoh, ada khomer yang aromanya kafur Barus. Ada khomer yang aromanya minyak kasturi kan, khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil, tapi ini ada kafur Barus. Loh, sudah lama. Ini dijelajah orang-orang Arab. Makanya tidak benar hadirin sekalian, inilah yang diinginkan oleh Osenok Horgonya, bahwa kenapa dia lebih menekankan teori masuknya Islam ke Indonesia itu abad ke-13, ingin sampai pada kesimpulan budaya yang pertama kali masuk ke Indonesia itu bukan Arab tapi Hindu, bukan Islam tapi Hindu. Padahal pak, ana tanya, peninggalan Hindu berapa? Sementara peninggalan Islam ribuan jutaan masjid tidak dianggap budaya. Nah, kita lanjut isi surat tersebut. Ya, setelah itu beliau mengatakan, wahai tuan raja Arab yang tidak pernah menyekutukan Allah, subhanallah, tak paham dia. Bahwa raja Arab yang dikirimin surat yang tidak lain adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena ini ditemukan oleh para peneliti itu di kantor khilafahnya Muawiyah. Itu ada di kantor dokumentasinya. Jadi ditemukan di kantor administrasinya Muawiyah ada surat tersebut yang dikirimkan dari Raja India ke beliau. Isinya, kepada Raja Arab yang la yushriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah, saya mengirimkan hadiah. Walaupun itu bukan hadiah yang sebenarnya, hanya persahabatan. Dan yang terakhir yang indah ikhwan, hendaknya engkau mengutus seorang yang mengajarkan dan memahamkan kepadaku tentang Islam. Subhanallah. Berarti sejak Sriwijaya berdiri tahun berapa? Lu gak ngerti sampai nawas lu mas. tak antem sandal loh sampean. Enggak ngerti yang punya negara kok. Ya. Sriwijaya berdiri tahun 674. Dan Muawiyah wafat tahun 676 kalau tidak 77. Berarti baru. Jadi raja ini nampaknya baru mangkat menjadi raja, kemudian melakukan pengembangan-pengembangan. Kemungkinan memang dia Muslim, ingin mendapatkan penjelasan tentang Islam, atau karena memang Sriwijaya itu terkenal dengan kerajaan ilmu pengetahuan, dengan senangnya menjagai sarjana-sarjana, karena memang bibit cikal bakalnya itu para sarjana. Yang datang ke sini dari Cina itu para sarjana biksu, sehingga semua agama difasilitasi pengajarannya. Yang Hindu didatangkan guru Hindunya, yang Buddha didatangkan guru Buddhanya, yang Islam didatangkan guru Islamnya. Dan enggak main-main, minta dari Arab langsung. Muawiyah tulis surat, cuman sayangnya kita tidak menemukan siapa yang membawa surat ke Indonesia. Ini lagi-lagi sejarah. Itu kapan kan nanti? Wah, saya pernah membaca, dikirim beberapa ikhwan, katanya beberapa sahabat sampai ke Indonesia, ada yang nyampe Rembang, Pati, Pekalongan. Yang lucu Ali bin Abi Thalib nyampe mana begitu? Ya ikhwan, tahun-tahun yang disebutkan di situ, beberapa sahabat itu melakukan aktivitas di Arab ketika itu, berarti enggak ke sini. Nah itu. Makanya ini perlu dibuktikan lewat penelitian yang akurat. Oke. Inilah hadirin sekalian aktivitas. Makanya setelah itu berkembang dengan pesat, apalagi kekuatan maritim nampaknya. Kerajaan ini memanfaatkan dua sungai ini dua-duanya, sehingga nampak kita bisa analisa istananya itu menghadap ke lautan. Kemudian ada jalan menuju sungai Musi, satunya sungai Batanghari. Disinilah kapal lalu lalang datang dari berbagai macam arah. Makanya dianalisa oleh banyak sejarah, Sriwijaya kuat karena kekuatan maritimnya. Hanya ketika itu dia langsung menyerang pada abad ke-10 kerajaan Mataram Hindu diserang, jatuh pada tahun 1138. Itu hancur kerajaan Hindu Mataram diserang oleh Sriwijaya kan gitu. Kemudian melarikan beberapa sisanya bergabung dengan Hindu yang ada di Kahuripan Surabaya, puncak kejayaannya pada zaman Airlangga. Namun tidak lama Airlangga akhirnya terkena berbagai macam konflik agama. Akhirnya dia membuat agama baru, yaitu agama Hindu-Buddha. Dan dikatakan oleh Solihin Salam, tidak ada istilah agama Hindu-Buddha kecuali di Indonesia. Tidak ada. Di luar ya Hindu-Hindu, Buddha-Buddha. Dia oplos. Makanya Tuhannya pun tidak Siwa yang diunggulkan, tapi Wisnu. Dengan simbol manusia, tapi punya sayap. Tapi tidak terelakkan, akhirnya pecah. Negaranya dibagi menjadi dua, Panjalu sama Cenggala. Namun akhirnya juga pecah. Berdirilah dua negara. Tapi akhirnya Singosari yang kuat dengan rajanya yang paling kuat terkenal Kertanegara. Sampai Kublai Khan ketika mengutus utusannya, telinganya diiris sama dia. Namun ketika saat membalas, yang ditemukan karena Kertanegara sudah meninggal, dikhianatin, diserang oleh penasihatnya sendiri yaitu Jaya Katwang, maka muncullah negara mana Doha alias Kediri. Namun ketika datang 20 ribu pasukan Cina, nah ini Pak mulai. Disinilah banyak yang melalui otomatis, kalau dari Cina itu Natuna, Belitung, Bangka, ke Jawa pasti lewat Palembang. Karena sejak dulu memang Palembang itu ini loh Pak, tempat pelabuhannya itu sangat kuat. Yeah. Pelabuhan terkuatkan dulu yang pertama di Barus, Sibulga. Kemudian setelah itu pantai utara, Aceh, ini utara Sumatera, Aceh. Nah, ke Jawa itu ada tiga, Banten, Tuban, sama Gresik. Itulah pelabuhan-pelabuhan terkuat pada zaman itu dan tempat tempat perekonomian paling ramai. Makanya Demak mengambil tempat kerajaannya di situ karena ingin terus eksis pemerintahan dari sisi ekonomi dan yang lainnya. Oke. Jam berapa, Pak? Setengah 11. Masih ada waktu enggak? Gimana? Diterusin enggak? Oke, oke. Ya. Yeah. Diminum dulu. Karena kita belum nyampe walinya ini. Ini masih berkisah Sriwijaya. Minimal antum kalau ditanya Sriwijaya minimal taulah, enggak usah ngurusin Majapahit. Minimal Sriwijaya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setelah pada dekade kurang lebih abad ke-10, di sana sudah mulai banyak pedagang dan juga orang-orang muslim bertatangan cukup masif ke Sumatera dan ke Jawa. Buktinya di daerah Reran Gresik ada pemakaman muslim. Di situ di antaranya tertulis Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Dan ini jelas dari postur tubuhnya, panjangnya itu bukan orang Indonesia. Dan analisa saya ini bukan orang pribumi Jawa. Karena namanya Fatimah. Zaman segitu itu tertulis di nisannya tahun 475 Hijriah. Atau di dalam tahun masehinya 1082. Dan tidak mungkin tahun segitu ada orang Jawa namanya keren Fatimah. Paling banter ngatmi. Ngatiem ya lanang parno itu ngatno itu enggak ada orang namanya Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Berarti di situ sudah disebutkan 3 generasi. Dan saya temukan kuburannya cukup luas ketika itu dan ada kuburan yang panjangnya itu sampai 10 meter. Awalnya saya menganalisa, wah orang dulu panjang-panjang dan gak mungkin. Ternyata itu hanya semacam ya kalau kita bilang sok-sokan lah. Jadi untuk mencirikan antara pejabat tinggi dengan pejabat biasa. Pejabat tinggi kuburannya dipanjangkan. Pejabat biasa kuburannya biasa. Gitu. Dan yang lebih menarik adik-adik sekalian ini abad 10 menjelang 11. Malah yang juga kita bisa analisa di Aceh itu ada kuburan yang tertulis tahun 1292 yang namanya Malikus Soleh. Dan Malikus Soleh ini kerajaan Islam Pak, enggak mungkin kan ujuk-ujuk. Bahkan pembentukan antara kedatangan pemukiman sampai muncul kerajaan dibutuhkan beberapa abad. Bisa saja 3 abad, 2 abad, 3 abad, sampai 5 abad. Berarti kesepakatan para sejarawan ketika mengadakan seminar di Aceh tahun 78 kalau enggak salah, menyepakati bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah. Dalilnya juga tadi di mana Raja Sriwijaya yang ketika itu khalifahnya Muawiyah sudah berkirim surat. Jadi hubungan Jawa dengan Arab itu sudah cukup lama. Dan bapaknya Malikus Soleh itu namanya Malik Ibrahim. Jadi bapaknya ini namanya Malik Ibrahim masuk Islam ditangan oleh da'i yang dari Jeddah namanya Ismail. Kemudian dia merubah dirinya namanya Malik Ibrahim. Kemudian anaknya Malikus Soleh. Anaknya lagi namanya Malik Shah Zohir atau Malik Zohir Shah. Yang ketika itu dikunjungi oleh Ibnu Battuta yang datang ke Sumatera tahun 1345, dia menceritakan tentang raja ini. Yang raja sangat sederhana, alim, komitmen, suka ngaji, setiap Jumat seluruh pejabat kerajaan wajib ngaji. Yang kanan kirinya, menterinya semua. Dan kalau datang ke masjid untuk sholat Jumat jalan kaki. Dan dia suka jihad perang dan tidak pernah kalah. Buktinya Gajah Mada dengan Hayam Wuruk yang begitu hebat, jajahannya timur barat, tidak mental mengalahkan Malikus Soleh, Malik Zohir Shah. Karena Gajah Mada puncak kejayaannya itu kan Majapahit berdiri tahun berapa? Enggak tahu, enggak apa-apa antum, bukan orang Jawa ini. Tahun 1292-93 ini berdiri raja pertamanya Raden Wijaya. Kemudian puncak kejayaannya setelah itu Gajah Mada meninggal tahun 1364. Hayam Wuruk mati tahun 1389. Pas Malikus Soleh ketika itu tahun 1345, sezaman. Itu pun tidak bisa menaklukkan. Bahkan ketika saat Batu Toh datang, masih menemukan kerajaan itu sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan disebutkan, dituturkan di dalam Rihlah Ibnu Battuthah mengatakan, dia selalu berperang dengan raja-raja kafir dan selalu menang. Kenapa Pak? Ternyata pasukan artilerinya yang dibantu meriam-meriam produk dari Turki membantu selalu di dalam peperangannya. Loh itu. Diponegoro itu Pak, ternyata punya pabrik senjata. Yang bikin coba hebat, perempuan. Itu dulu mbah-mbah kita itu pinter bikin pistol. Sekarang aja gak bisa bikin mercontok bisa. Itu. Seperti itu. Nah, dari sekalian jatuhlah. Nah, di sini mulai semakin masif. Datanglah Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Gresik. Di sana dia mengawali dakwah. Karena Maulana ini dikatakan di dalam nisannya itu cukup menarik, Pak. Bahasa yang disebutkan di sini, di nisannya itu menunjukkan bahwa ini orang hebat dan berwibawa. Nah, ini beberapa buku yang saya temukan. Asli tulisan Sunan Bonang. Tulisannya masih Jawa, ini ya. Antum melihat tok aja merem-merem, apalagi baca, ya. Terus kemudian saya juga temukan tafsir. Ini menunjukkan bahwa betul apa yang dikatakan Profesor Dr. Drewes, Sraik dan yang lainnya, Sunan Bonang sama Sunan Giri itu sangat fasih berbaca Arab. Setelah saya baca bukunya dia yang Headbook Van Bonang itu, ungkapan-ungkapan bahasa Arabnya Masya Allah. Dan rujukannya kitab-kitabnya semua kitab Arab. Dan pertanyaannya, mungkin gak Sunan Bonang belajar bahasa Arab di Jawa? Sama siapa? Sama Bejo? Gak mungkin. Sunan Bonang belajar bahasa Arab sama Bejo. Ya harusnya yang terkenal Bejonya. Yakinlah minimal belajar di mana? Di Malaka, di Aceh, kemudian beliau langsung ke Mekah. Makanya Profesor Dr. Hamka menegaskan ya bahwa Sunan Bonang sama Sunan Giri betul-betul belajar ke sana, dan di antara kitab yang dipelajari inilah yang membuat kepiawaian dan kehebatan Sunan Giri dalam ketatanegaraan semakin mateng karena beliau belajar kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi.